Ya, selamat pagi Bapak Pram. Halo, selamat pagi. Silakan. Memang DLV itu memang salah mengambil keputusan. Kalau menurut kami lebih baik itu anggaran-anggaran dari APBN itu, ya yang untuk departemen-departemen itu lebih baik untuk tidak dilakukan, karena itu tidak, ya prioritasnya tidak begitu penting lah. Mungkin itu bisa lebih baik untuk dipotong. Jadi menurut hemat kami, ya PLT itu sangat-sangat tidak populer sebagai keputusan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan. Ya, baik. Pertama saya mau katakan bahwa kalau kata meminta-minta, saya kurang setuju, karena itu kan dikasih, bukannya dari rakyat yang minta gitu. Cuma hanya ketika diberikannya 100 itu dengan naiknya BBM ini menyesuaikan atau apa, itu saya kira nggak cukup. Saya kira itu komentar saya dulu, terlalu panjang. Terima kasih. Bapak Erik, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Erik. Memang itu benar nggak mendidik lah, apalagi 100.000, apa inflasi begitu tinggi sekarang ini berapa sih? Itu jadi mentalnya itu mentaraknya jadinya meminta-minta rendah jadinya. Lebih bagus itu uang dilimpahkan aja untuk dunia pendidikan lah. Itu berapa triliun itu kan cukup besar meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia. Apalagi kita lihat, kalau kita lihat jalan-jalan pada rusak di mana-mana dan juga jembatan-jembatannya. Kepada itulah dilimpahkan itu uang untuk BLT itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Nasrun. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, silahkan. Di negara kita ini kan banyak kasus intelektual ya. Yang jadi menteri dan presiden itu juga intelektual semua kan. Tapi ngapain memudahi masyarakat gitu? Apa tidak ada jalan lain seperti memberikan padat karya gitu? Buat satu proyek, gajinya dari bantuan tunai langsung ini diadilkan ke sana. Jadi ada satu kegiatan, ada upah yang didapat, keluarga itu terbantu gitu. Hasil karya juga ada yang dinikmati masyarakat banyak gitu. Jadi memang dibutuhkan leadership yang benar-benar bisa mengarah dengarannya untuk bisa peralihan itu berubah ke depan. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Bapak Iwan. Iya, pagi. Silakan Pak Iwan. Ya, itu tanyain aja Bu Rijal Bakri, Menteri Goblok gitu kan. Dengan 100.000 bisa mengurangi kemiskinan 2% gitu kan. Karena kemarin di acara seperti ini kan Abu Rijal Bakri-nya suruh dengar gitu. Seperti ini aja yang... Oke, Pak Haris. Bapak Haris, selamat pagi. Pagi. Silahkan. Ya, menurut saya, memang sebagian masyarakat itu ada yang sangat membutuhkan. Ya, jadi menurut saya ini tepat aja sih. Mungkin dari sebagian orang memang itu bukan hal yang penting. Saya rasa perlu ini. Hanya masalahnya itu harus tepat sasaran itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih.